Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alakum bi ihsanin ila yamiddin wa ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Raja Kendari, sore hari ini kita akan membahas tentang Babul Azan, bab tentang masalah azan. Disebutkan kenapa para fuqaha mendahulukan pembahasan tentang azan sebelum mawaqitus shalah, sebelum waktu-waktu salat, padahal waktu salat ini adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Maka di antara alasannya, karena azan merupakan alamatu ala duhil waqti. Azan menunjukkan tanda masuknya waktu salat. Oleh karenanya, sebelum kita membahas masalah waktu-waktu salat, maka kita akan membahas tentang masalah azan dan beberapa perkara yang terkait di dalamnya. Yang pertama, sebab-sebab disyariatkannya azan. Dulu ketika kaum muslimin tiba di Madinah di awal-awal tahun pertama Hijriah, mereka membangun masjid. Setelah itu, ya, mereka saling mengingatkan untuk melaksanakan salat yang diwajibkan kepada mereka, salat lima waktu. Maka sebagian di antara mereka yaqtarihu, memberikan usulan untuk dibuatkannya sesuatu tanda untuk memanggil orang salat. Sebagian mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti orang-orang Nasrani, yaitu lonceng. Sebuah lonceng besar yang menunjukkan waktu ibadahnya mereka masuk. Sebagian juga mengusulkan untuk memanggil orang salat seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, menunjukkan waktu ibadahnya dengan meniup trompet atau qaran atau tanduk meniupnya. Maka ini diusulkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Umar juga berkata kepada Rasulullah SAW, awala tuba'asuna rajulan yunadi bisalah. Tidakkah diutus seseorang atau diberikan tugas kepada seseorang untuk memanggil orang salat? Ya, maka setelah kemudian ada seorang sahabat yang bermimpi, Abdullah bin Zaid, dia bermimpi. Ketika itu dia bermimpi diajarkan bagaimana tata cara ya azan atau memanggil salat atau mengumumkan salat bagi umat Islam. Maka dia menceritakan mimpinya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, wahai Bilal, kum, ya, berdirilah, ya, panggillah orang salat sebagaimana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Said radhiyallahu anhu anhuma. Jadi inilah di antara awal atau sebab disyariatkannya azan, yakni seorang mimpi dari seorang sahabat, kemudian mimpi tersebut diceritakan Rasulullah, kemudian ditakrir atau disetujui oleh Rasulullah SAW mimpi tersebut. Berarti bukan sahabat yang membuat bid'ah. Karena apa? Di zaman Nabi tidak ada bid'ah. Karena ya bid'ah itu terjadi ketika setelah zaman Nabi. Karena kalau masalah syariat tentu disampaikan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah takrir menyetujui, berarti itu adalah sunnah atau hadis. Karena hadis definisinya, ma'udifa ila Rasulullah SAW min qawlin wa fi'lin au takririn. Apa yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataannya, perbuatannya maupun takrir atau persetujuannya. Kemudian permasalahan lagi, hal azanu afdalu amil imamah. Apakah azan lebih afdal daripada imam? Atau apakah muazzin lebih afdal daripada seorang imam? Al-ulama ikhtalafu fi hadzal masalah. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan annal imamata abdul. Sesungguhnya imam itu lebih abdul daripada muazzin. Sebagian mengatakan annal azan atau muazzin abdulu min imamah atau min imam. Maka ini adalah khilaf ulama. Oleh karenanya kita membahas pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya azan lebih abdul adalah pendapat Hanabila dan Syafi'iyah. Pendapat mazhab Hanabila dan Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya azan lebih abdul daripada imam. Mereka berdalil, ya, menunjukkan bahwasanya hadis kata Nabi SAW, al-muazzinuna atwalun nasi anakan yawmal qiyamah. Para muazzin itu adalah orang yang ketika dibangkitkan di hari kiamat, panjang lehernya. Panjang lehernya atau orang manusia yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat adalah para muazzin. Ya, panjang leher menunjukkan kebagusannya. Ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya muazzin lebih abdul daripada imam. Qaulul tsani, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya imamah, keimaman atau imam itu lebih abdul daripada muazzin. Ini pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Pendapat mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin setelahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semuanya, ya, mereka semuanya adalah imam, bukan, ya, muazin. Jadi innamakanu aimmatul muslimin lil muslimin. Mereka adalah imam kaum muslimin, ya, tidaklah, ya, pernah didapatkan atau didengar atau diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makana muazzinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, ya, menjadi muazzin. Beliau selamanya menjadi imam kaum muslimin. Maka dengan dalil ini bahwasanya imam lebih abdul daripada muazzin. Tetapi yang rajih, ya, kata penulis yang rajih, ya, kata pensyarah, yang rajih bersama dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama bahwasanya azan atau muazzin lebih abdul daripada imam. Ini, ya, disebutkan karena hadis tadi bahwasanya para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya dari kemudian, bahkan suaranya setiap benda mati atau benda hidup yang mendengarnya menjadi saksi nanti dari kemudian dari azannya tersebut. Bahkan dia disebutkan selalu mengulang-ulangi syahadatnya, ya, memanggil orang salat atau memanggil orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka ini menunjukkan dalil-dalil lebih abdulnya mereka daripada para imam. Kemudian yang menjadi masalah, bagaimana dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin dan setelahnya? Ya, maka jawabannya mereka memang adalah tugas, ya, muta'ayyinatun. Tugas mereka sebagai imam kaum muslimin, maka dia juga, ya, sebagai pemimpin kaum muslim, maka dia juga sebagai imamnya. Karena disebutkan lam yakun huwa bil khiyar, mereka tidak disuruh memilih, ya, muazzin atau imam. Mereka langsung ditentukan bahwasanya mereka adalah imam. Ya, beda kalau nanti disuruh mana yang lebih abdul, jadi muazzin atau jadi imam. Ah, jadi muazzin saja lebih abdul. Ini pendapat Hanabila dan Syafi'iyah. Oleh karenanya, ini adalah khilaf ulama di kalangan ulama kita. Cuma penulis merajikan bahwasanya lebih abdul adalah menjadi muazzin karena betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya muazzin itu adalah keutamaan dari muazzin. Adapun para imam seperti Nabi dan para sahabatnya tidak pernah didengar seperti Abu Bakar jadi muazzin, Umar jadi muazzin, mereka semua jadi imam. Disebabkan karena mereka itu tidak ada pilihan. Sebagai pemimpin kaum muslimin, muta'ayyinatun alihim, maka menjadi kewajiban mereka sebagai imamnya. Jadi imamnya. Ada ammal baqiyatul muslimin, adapun kaum muslimin yang lain yang bukan pemimpin, wa yabqal amru annal azan afdalu fi haqqi minal imamah. Maka yang tinggal bahwasanya azan itu lebih abdul dalam haknya daripada imamah. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf ulama. Oleh karenanya muazzin itu, ya, jangan dianggap remeh tugasnya. Bahkan disebutkan kalau seandainya kita akan mengundi untuk menjadi muazzin, maka kita akan berusaha untuk mengundinya, ya, karena begitu abdulnya atau mulianya sebagai seorang muazzin. Kemudian kapan disyariatkannya azan? Ini juga khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan pada sanatul ula, ya, pada tahun pertama. Sebagian ulama mengatakan fi sanati as-sani, pada tahun kedua dari hijriah. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf ulama. Ya. Kemudian ta'riful azan lugatan istilahan. Ya, secara lugu azan itu adalah i'lan, pengumuman. Secara istilah atau secara syar'i, makna daripada azan adalah i'lamu biduhuli waqti salati. ya, au kurbihi, ya, bizikri mahsusin, ya, memberitahukan azan itu pemberitahuan masuknya waktu salat atau dekatnya waktu salat masuk dengan zikir-zikir tertentu atau zikir-zikir yang telah dikhususkan. Allahu Akbar, Subhanallah, Ilallah, Hayyalah Salah, Hayyalah Falah, dan seterusnya. Itu namanya azan. Ya, azan secara bahasa itu adalah i'lam atau al-i'lan, memberitahukan atau mengumumkan secara lugah. Tetapi secara syar'i adalah pemberitahuan masuknya waktu salat atau dekatnya waktu salat fajar dengan zikir tertentu. Sedangkan iqamah, ya, apa itu iqamah? Ya, iqamah secara bahasa atau secara lugah masdar dari kata aqama. Aqama yakumu iqamatan. Secara syar'i, ya, iqamah itu adalah i'lamul bil qiyami lis salati bizikri makhsusun. Bizikri makhsusin. Pemberitahuan akan ditegakkannya salat dengan zikir tertentu. Ya, ada tambahannya qad qamatis salah. Ya. Qad kalau fil madi dalam ilmu nahwu ada maknanya takrib, artinya sudah dekat waktunya. Qad qamatis salah, sungguh waktu salat telah dekat ditegakkan. Demikian maknanya. Kemudian apa hukum azan dan iqamah bagi kaum muslimin? Apa hukumnya? Ya, jadi hukumnya, jawabannya, hukumnya adalah fardun kifayah. Jadi yang roji, hukum azan dan iqamah itu fardun kifayah. Ya. Apa makna fardun kifayah? Sayu allazi iza qama bihi ba'dul muslimina saqatat al-faridatu anil baqinya. Kalau ada kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakannya, maka terputuslah zimma atau kewajiban bagi muslimin yang lainnya. Maknanya bahwasanya kalau dalam suatu daerah tidak ada yang azan atau iqamah, maka ya semua yang ada di daerah tersebut dia akan berdosa, khususnya yang laki-laki, ya begitu. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakannya sebagiannya, maka ya terputuslah dosa dari seluruh kaum muslimin yang ada di situ. Jadi ini adalah yang roji, azan dan iqamah itu fardu kifayah. Ya. Fal azamu hukmuhu fardu kifayah. Azan hukumnya adalah fardu kifayah. Mana dalilnya? Dalilnya diantaranya perkataan Rasulullah SAW pada dalam hadis Malik bin Huwairits ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW ketika hendak musafir. Maka kata Rasulullah SAW, iza khadaratis salatu fal yu'azzin ahadukum wal yu'ammakum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Dan yang menjadi imam di antara kalian akbarukum, yang paling tua, yang menjadi imam di antara kalian. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian, alaman yajibul azan, kepada siapa yang wajib azan? Ya. Fardu kifayah hukumnya azan tersebut, tetapi kepada siapa? Alar rijali wal ahrari wal muqimina fil qura wal amsar. Ya. Jadi wajib, yang menjadi wajib adalah kalangan laki-laki, kemudian orang merdeka, kemudian orang yang mukim dalam satu negeri atau satu desa. Ini yang wajib. Oleh karenanya perempuan tidak wajib azan. Ya, tidak wajib azan. Orang buddha atau tidak merdeka tidak wajib azan. Orang safar meskipun sunnah baginya azan, tapi tidak ada kewajiban baginya azan. Ya. Jadi yang wajib atau fardu kifayah itu bagi laki-laki, orang yang merdeka, dan orang yang ya, mukim, tidak safar. Ya. Kemudian mahukmu azanul mar'ati wahal huwa matlubun minha wahal iza azzanat sahi yasihu au yakbalu. Bagaimana hukum azannya seorang wanita? Apakah para wanita juga dituntut untuk mengumandangkan azan? Dan apakah ketika wanita itu azan sahih azannya dan diterima? Maka ittafaqal ulama. Para ulama bersepakat rahimahullah dengan kesepakatan annahu la yusra' al azanu fi haqqin nisa. Ya, tidaklah disyariatkan azan bagi wanita. Ya, hak wanita artinya tidak ada kewajiban bagi seorang wanita atau para wanita untuk azan fi haqqin nisa. Ya. Tidak disyariatkan, tidak diwajibkan. Bal wala yusannu lahunna. Bahkan ya sepakat ulama tidak disunnahkan. Ya bukan wajib bagi wanita, bukan wajib ain, bukan wajib kifayah, bukan juga sunnah bagi mereka. Tidak disunnahkan juga bagi mereka. Li adami wurudihi fi haqqihinna fi syar'i, karena tidak ada datang ya dari dalil-dalil ya tentang kewajiban mereka disyariatkannya atau tentang hak mereka disyariatkannya azan. Lau fa'alna, kalau seandainya mereka melakukan azan, zalika bainakunna, di antara mereka wanita, la inda rijal, tidak ada laki-laki, misalkan wanita, kumpulan wanita, ya mau salat jamaah mereka azan, kalau mereka melakukan demikian, lau imratan azanat bainan nisa'i, ya apakah dia sahih azannya, maka jawabannya sahih wa yakbal, dia sahih azannya dan diterima. Akan tetapi la tu'zanu lirijal, jangan wanita azan untuk laki-laki, tidak boleh seorang wanita azan untuk laki-laki. Lianal azan lirijal, karena azan itu hanya bagi laki-laki yang disyariatkan bagi hak laki-laki. Jadi wanita tidak wajib dan tidak sunnah azan. Kalau mereka azan, ya tidak mengapa, sahih azannya, ya wayakbal dan diterima, tapi bukan sunnah bagi mereka, bukan juga merupakan wajib. Hanya dikatakan oleh ulama sebagai zikir-zikir. Ya, zikir-zikir sebagaimana ditanyakan salah seorang ulama atau seorang sahabat, bagaimana dengan azan seorang wanita? Maka saya tidak menghalangi kalau mereka melakukan azan karena itu adalah zikir. Jadi zikir yang dianggap zikir biasa saja, bukan perkara yang disunnahkan juga, bukan juga perkara yang wajib bagi mereka. Oleh karenanya, ya tadi disebutkan bahwasanya azan itu bagi laki-laki, ya wajib bagi mereka, ya. Kemudian kalau seandainya, ya dia seorang diri, ya mau laksanakan seorang diri, apakah wajib baginya untuk azan atau tidak? Misalkan dia kana fi rihlihi, dia seorang diri di rumahnya. Atau zahaba yatanassah, atau dia pergi kemudian beruzlah di satu tempat, apakah di lembah atau di gunung, ya dia sendiri di situ, ya maka apakah disyaratkan dia azan ketika dia akan melaksanakan salat? Jawabannya annal azana fi haqqi la yajibu idza kana munfaridan, kalau dia sendiri tidak wajib melaksanakan azan, tetapi ya sunnah baginya ya kalau dia sendiri. Ya, hanya sunnah baginya. Ya, kewajiban tidak ada. Karena azan itu menunjukkan waktu salat dan memanggil orang untuk salat berjamaah. Kalau dia sendiri, maka hanya sunnah baginya untuk melaksanakan azan sebagaimana nanti diriwayatkan bahwasanya Allah merasa kagum dengan seseorang yang berada di suatu lembah ya, dengan kambing-kambingnya, dia pengembala kambing, kemudian dia azan. Ya Allah kagum kepadanya dan Allah SWT dengan sebab itu Allah mengampuninya dia. Ya, ini disebutkan nanti dalam hadis. Ini menunjukkan bahwasanya kalau di sendiri, ya kalau kita salat sendiri tidak wajib kita azan. Cuma sunnah, ya hukumnya kita hanya sunnah saja hukumnya. Bagaimana hukumnya? Jadi seorang wanita tadi ketika ada laki-laki, bagaimana hukumnya dia azan? Maka ya. Tidak disyaratkan baginya untuk dia azan ya. Bal yuharrimu, bahkan diharamkan bagi wanita azan untuk laki-laki atau ya di tengah laki-laki. Bagaimana hukum azan pada seorang musafir? Ya, orang-orang musafir. Azan pada orang musafir itu sunnah hukumnya, tapi tidak wajib ya. Meskipun sebagian orang berpendapat wajib. Ya, sunnah tidak wajib ini pendapat riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Ada riwayat yang lain mengatakan wajib, akan tetapi as-sahih laisa biwajibun. Yang sahih ya bagi seorang musafir tidak wajib bagi mereka untuk ya azan. Ya. Yang wajib bagi orang yang mukim saja. Ya. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Haris tadi hadis al-Khuraisi itu perintah sunnah ya, bukanlah wajib. Oleh karenanya, kalau beberapa orang musafir kemudian mereka melakukan azan kemudian qomat, maka tidak wajib bagi mereka, hanya sunnah bagi mereka ketika mereka akan menegakkan salat berjamaah. Ya, karena yuazzinuna wa yuqimu fis safar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dulu beliau bersama sahabatnya ketika safar bersama azan dan iqamah ya ketika safar. Jadi namun demikian kewajiban untuk azan itu tidak diwajibkan bagi orang yang safar, hanya bagi orang yang mukim. Oleh karenanya hadis Nabi ini menunjukkan bahwasanya sunnah hukumnya bagi seorang musafir untuk azan dan iqamah, dan ini adalah pendapat dan pendapat yang sahih, tidak wajib, yaitu hanya sunnah atau mustahab. Kemudian bagaimana hukum azan bagi salat-salat yang diqada? Misalkan seseorang tertidur, kemudian dia terbangun setelah akhir waktu selesai, setelah waktunya habis. Misalkan dia tertidur malam, kemudian dia terbangun sampai terbit matahari, maka bagaimana hukumnya azan orang yang demikian ini azan pada salat-salat yang diqada? Misalnya jamaatun satu kelompok yang kharaju wa namu, mereka keluar atau safar kemudian mereka tertidur semuanya, tidak terbangun kecuali telah terbit matahari, tidak terbangun salat fajar kecuali talat sams, matahari telah terbit. Ya, ketika itu, fajar berarti telah berlalu. Apakah disyariatkan azan bagi jamaah atau kelompok orang tersebut, atau tidak disyariatkannya? Maka jawabannya, masalah ini, annahu yusra'u lana al-azan wa huwa fi haqqina huna sunnatun. Ya, dalam keadaan demikian, tetap disyariatkan azan baginya, dan azan ini adalah sunnah. Ya. Meskin waktunya, waktu salat telah tiba, telah berlalu, tetapi ini sunnah hukumnya. Kenapa? Ini ulama berdalil dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Suatu saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya, kemudian beliau mewasiatkan kepada Bilal untuk membangunkan mereka salat fajar dan dengan azan. Tetapi juga Bilal, qadarullah, tertidur juga. Tidak terbangun kecuali sudah terbit matahari. Ya, maka ketika itu bangkitlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amara Bilal dan merintahkan Bilal untuk azan, yuazzina wasallu, dan mereka salat sunnah fajar. Kemudian setelah itu qomat salat fajar. Jadi demikian kalau seandainya satu kelompok atau satu jamaah semua tertidur, kemudian terbangun setelah keluar waktu, maka boleh atau sunnah baginya tetap melaksanakan azan dan iqamah. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat bersama para sahabatnya pernah ketiduran di satu perjalanan, sampai-sampai mereka semuanya terbangun nanti setelah terbit matahari, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal azan, kemudian salat sunnah lagi, kemudian salat fajar, kemudian qomat baru salat fajar. Ya. Oleh karenanya di sini bahwasanya kalau ditanyakan mata yakunul azanu masnun, kapan azan itu menjadi sunnah hukumnya, tidak wajib, bukan wajib fi kifayah, bagi orang musafir sunnah baginya untuk azan. Ya, sunnah baginya untuk azan. Ini disebutkan dalam hadis An-Nisa'i, hadis sahih. Ya, yujibu rabbuka min ra'il ghanamin ala ra'si sasiyatil lil jabali yu'azzanu lis salati wa yusalli. Tuhanmu, kata Nabi, merasa ajabun, merasa heran, kagum dari seorang pengembala kambing yang dia mengembalakan kambingnya di atas gunung. Ya. Di atas gunung, kemudian dia sendiri, dia azan untuk salat, kemudian dia salat. Fayaqulullahu, maka Allah berkata kepada malaikatnya, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku itu, haz ila abdi haza, yu'azzan wa yuqimu lis-salah, wa yakhafu minni. Dia azan, di puncak gunung, kemudian dia salat sendiri, yakhafu minni, dia takut kepadaku. Kada ghafartu li abdi, maka sungguh saya telah mengampuni hambaku tersebut. Wadakhaltu jannatah, maka saya ya akan memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah, ya, beribadah dalam keadaan sendiri di tengah hutan atau di atas gunung, ya, karena takut kepada Allah SWT, dia azan, dia salat, karena dia takut kepada Allah, maka Allah merasa kagum dengan ya hambanya tersebut, ya, kemudian Allah mengampuninya dan Allah SWT memasukkannya ke dalam surga. Ini ya bagi orang musafir, ya, sunnah baginya untuk azan. Ya, bagi orang yang sendiri juga sunnah baginya untuk azan munfarid. Ini yang rajih. Ya, ini sunnah. Ya, selain daripada itu maka wajib atau fardu kifayah bagi orang yang salat, ya, orang yang akan salat untuk melaksanakan azan. Kemudian masalah hukum salat bidunil azan wal iqamah. Bagaimana hukum salat tanpa azan dan tanpa iqamah? Misalkan ada suatu kampung, daerah atau masjid, orang salat jamaah dengan tanpa azan dan iqamah. Maka jawabannya tasihhu salatu wa hiya maqbulah. Salatnya sah dan makbulah diterima. Lakin yakrahu fi haqqil jamaah. Akan tetapi dimakruhkan ketika salat jamaah isa tarakul azan, ketika mereka tidak azan. Ya. Adapun fi haqqil munfarid, adapun kalau seseorang salat sendiri la yakrahu, tidak makruh. Kalau seumpamanya dia salat sendiri dia tidak azan, tidak makruh. Ya, tidak makruh bang, ya, tidak dibenci. Tetapi kalau jamaah salat jamaah baru tidak ada azan tadi akamah, tetap sahih salatnya ya, tetapi makruh ya hukumnya karena dia meninggalkan ya atau tidak melaksanakan azan. Kenapa? Karena azan laisa syartan li salati wa laisa dakhilan fiha. Jadi azan itu bukan merupakan syarat salat, syarat sahnya salat. Bukan juga azan itu masuk dalam bagian salat. Oleh karenanya orang yang salat dengan tanpa azan sahih salatnya. Kalau sendiri tidak makruh. Ya. Kalau berjamaah berjamaah tanpa azan maka ya sah salatnya tetapi makruh atau karaha dibenci disebabkan karena mereka tidak melaksanakan azan. Ya. Kemudian ada lagi masalah yang berhubungan ini. Ma hukmul ahsul ujrati alal asani wal ikamah? Bagaimana hukum meminta upah ya untuk azan dan iqamah, mengambil upah untuk azan, pekerjaan azan dan iqamah ya. Ini disebutkan ada tafsil para ulama di sini, bahkan masalah ini ada akwal, ada beberapa pendapat ulama hukum mengambil upah ya untuk azan dan iqamah atau untuk seorang muazin ya. Sebagian ulama mengatakan ahsul ujrati alal azani wal iqamati amrun mamnu', mengambil upah ya untuk azan dan iqamah itu adalah perkara yang dilarang. Wa nasra kasirun minal ulama, kebanyakan ulama mengambil nas ala takhrimi zalik, keharamannya ini, li'annahuma, karena azan dan iqamah adalah kurbatan lillahi ta'ala, sesuatu ibadah kepada Allah SWT, yataqarrabu bihima fa'iluhuma. Orang yang azan dan orang iqamah itu dia, ketika dia azan dan iqamah, dia dalam rangka yataqarrab, mendekatkan kurbah. Kurbah itu artinya pengorbanan kepada Allah, artinya beribadah, mengorbankan waktunya, tenaganya untuk Allah SWT. Maka orang yang azan dan iqamah itu yataqarrab, dia itu beribadah, mengorbankan ya waktu tenaganya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya dilarang, tidak boleh, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang warada fi hazil maudu ya, karena ada hadis tentang masalah ini ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i, hadis ini dinilai sahih. Rasulullah SAW bersabda wattakhis muazzinan, ya, ambillah seorang, ya, pilihlah atau ambillah seorang muazin. Ya, la ya'khusu ala azanihi ajran, jangan kamu memberikan upah atas azannya. Ya. Pilihlah seorang muazin di antara kalian, jangan memberikan upah atas azannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, hadis yang sahih. Ya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Abu Hanifah. Mamnu', dilarang memberikan upah kepada muazin dan orang yang melakukan kamat. Ya. Kemudian, sebagian alil ilmu diantaranya Imam Malik, wa aksaru ashabil Imam Syafi'i, dan Imam Malik dan kebanyakan, ya, kebanyakan mazhab Syafi'i, kebanyakan orang-orang yang bermazhab Syafi'i, ya, mengatakan ya juzu akhsul ujrati alal azan wal iqamah, boleh mengambil upah untuk azan dan iqamah. Ya, untuk azan dan iqamah. Ala kulli hal, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya, sama-sama punya kekuatan dalil dan punya kekuatan apa maqasid syar'iyah, ya, maksud syar'iyah menjaga menjaga sesuatu kemaslahatan umat atau kemaslahatan Islam, maka ada khilaf ulama tentang masalah ini. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari perbedaan pendapat ini, beliau mengatakan, ya juzul akhsu liman kana faqiran aw muhtajan. Boleh mengambil upah bagi azan dan iqamah bagi orang yang fakir dan butuh. Ya, ammal ghina, adapun orang yang kaya, fala ya'khuzu zalika, maka tidak boleh dia mengambil. Lianna hasil kurbatan, karena ini adalah suatu kurbah, ibadah, kurbah, pengorbanan, pendekatan kepada Allah. Fala ya'khuzu ala qurbi ajran, maka tidak boleh mengambil, ya, mengambil upah dalam masalah kurbah. Jadi ini kata Syekhul Islam, mengambil di tengah-tengah, ya, tawassatu as-Syekhul Islam, ya, di tengah-tengah mengambil dua pendapat ini, mengatakan boleh bagi orang yang butuh dan fakir, bagi orang yang kaya dan sudah cukup, maka tidak perlu dia mengambil atau tidak boleh dia mengambil upah dari asalnya tersebut. Ya. Ini juga sebagaimana yang disebutkan dalam satu kaidah fikih mengatakan, la yunkaru tagayurul ahkamil istihadiyati bitagayuril asman. Ya, tidak diingkari perubahan hukum-hukum yang bersifat istihadiyah dengan perubahan zaman. Misalkan karena perkembangan zaman, orang sudah tidak memperhatikan lagi azan, tidak berlomba-lomba lagi, sehingga kalau tidak diupah, tidak diberikan upah bagi seorang muazin, maka semua orang sibuk dengan pekerjaannya, tidak ada lagi memperhatikan syiar-syiar Islam. Maka kalau zaman dulu, ya, mereka saling berlomba-lomba untuk azan. Tapi di zaman sekarang, yang sudah mulai iman lemah, maka daripada syiar Islam termasuk azan ini terbengkalai, maka ketika itu hukum istihadiyah yang dulu tidak orang mengambil upah, sekarang berubah disebabkan karena perubahan zaman. Jadi selalu dilihat dari uruf, dari uruf di masyarakat yang berlaku, kemudian dilihat dari perkembangan dengan memperhatikan maslahah dan mudaratnya. Oleh karenanya, sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya kalau mengambil, ya, mukafa'ah, ya, mukafa'ah itu artinya perkara yang cukup. Mukafa'ah itu imbalan yang cukup baginya, ya, dan bukan merupakan syarat, dan ini diambil dari baitul mal kaum muslimin atau jamaah masjid, ya, memberikannya sebagai mukafa'ah, mukafa'ah baginya, bagi orang yang azan, karena dia selalu menjaga azannya dan iqamahnya, menjaga waktu-waktu, lima waktu, ya, dia selalu standby, maka dalam keadaan demikian ini, ya, bukan ujrah, karena ujrah itu syarat. Kalau ujrah itu syarat, maksudnya dia memberikan syarat, saya mau azan tetapi ada upahnya, ya, 1 juta sebulan. Ya, jadi dia mengatakan, ya, auzanu lakum, ya, kalau kalian memberikan saya upah, saya akan salat untuk kalian. Illa, kalau tidak, ya, kalau kalian tidak memberikan aku upah, maka saya tidak melaksanakan azan. Berarti dia ini ada syarat, mensyaratkan ada upah. Ya, seorang muazin mensyaratkan ada upah. Jadi ini tidak boleh. Tetapi kalau, ya, baitul mal memberikan mukafa'ah kepadanya, atau jamaah kaum muslim memberikan mukafa'ah kepadanya seadanya, ya, bukan merupakan syaratnya, tapi seadanya karena dia sudah azan, kita lihat dia adalah orang yang butuh, maka dikasih, maka menerimanya tidak mengapa. Jadi beda antara ujro dengan mukafa'ah. Ya, ujro itu artinya dia memberikan syarat, kalau saya tidak diupah dengan gaji sekian sebulan, maka saya tidak akan azan. Kalau kalian upah saya azan. Itu namanya ujro. Tapi kalau mukafa'ah, dia selalu melaksanakan azan, tetapi ada perhatian dari kaum muslimin atau negara untuk memberikan dia mukafa'ah, maka ya ini tidak mengapa ya disebutkan oleh sebagian ulama. Ala kulli hal, yang jelas ini adalah permasalahan khilafiyah. Kalau ada orang yang menerima upah, ya kita anggap bahwasanya dia punya kebutuhan. Kalau ada juga yang tidak mau, ya kita menganggap bahwasanya itu lebih afdol dan dia ingin mendapatkan balasan yang sempurna di hari kemudian nanti. Jadi demikian. Ya, kemudian sedikit lagi permasalahan sifat-sifat seorang muazin. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil, apa sifat-sifat mereka? Jadi seorang zakaral ulama sifati labudda min tawfiri min tawaffuriha. Ya, ulama menyebutkan sifat-sifat muazin yang mesti ada padanya atau dianjurkan ada padanya sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah ayakuna al-muazin sayitan, ya. Memiliki rafi'us saut, memiliki suara yang tinggi. Jadi seorang muazin itu sebaiknya dipilih orang yang tinggi suaranya, ya, orang yang tinggi nyaring suaranya, ya. Supaya dia bisa menyampaikan ya azan atau memberitahukan maksudnya waktu salat. Ya. Kemudian kenapa demikian? Ini dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa isa kunta fi ghanamika aw fi badiyatika fa azzanta bis salati." Kalau kamu berada di kambing-kambingmu atau di sesuatu desamu, maka azanlah untuk salat. Farfa sautaka bin nida. Maka hendaklah kamu mengangkat suaramu, meninggikan suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin. Karena tidak ada sesuatu pun ya materi atau mada atau sesuatu yang mendengarkan azan, baik itu jin ataupun manusia atau sesuatu, batu-batu dan pohon-pohon, illa syahidalahu yawmal kiamah, kecuali nanti dia bersaksi untuknya di hari kiamat. Maka dalil ini ditunjukkan bahwasannya sebaiknya bagi muazin itu yang tinggi suaranya. Yang kedua, bukan cuma tinggi saja, husnus saut, indah dan bagus suaranya, ya. Indah dan bagus suaranya. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Said secara marfu. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Said, Abdullah bin Said adalah orang yang bermimpi tentang bagaimana ya dia ditangi malaikat, diajarkan tentang bagaimana tata cara azan, kemudian ditakrir oleh Rasulullah SAW. Maka ketika dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, "Kum ma'a Bilal," berdirilah bersama dengan Bilal, "fa'alkau alaihi," maka ajarkanlah kepada Bilal azan yang engkau telah mimpi tersebut, ya. "Fa innahu anda minka sautan," kata Nabi, karena Bilal itu lebih anda, lebih nida, lebih bagus dan lebih tinggi suaranya daripada kamu. Ini menunjukkan sebaiknya muazin adalah orang yang tinggi suaranya dan bagus dan indah suaranya. Ya, enak kita dengar, tergugah untuk kita datang salat. Ya, bukan tinggi besar kemudian ya menjadi orang ya jengkel hati kita ketika mendengar suara azannya. Ya, jadi yang dipilih itu yang tinggi suara dan indah, ya, indah suaranya. Yang ketiga, dia adalah orang yang aminan. Aminan itu terpercaya, ya. Ya, karena disebutkan ya untuk orang yang diberikan tugas ya dalam Al-Qur'an, "Inna khaira manil manista'jarta al-qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau tugaskan adalah orang yang kawi, orang yang kuat dan terpercaya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menyebutkan, kata Rasulullah, "Al-imamu domin." Imam itu adalah domin, penjamin. "Wal-mu'azzinu mu'tamin." Dan sedangkan mu'azzin itu orang yang, ya, mu'tamin, orang yang dipercaya. Ya, maksudnya kata asaukani aminun ala mawaqiti salat. Muasir itu adalah orang yang terpercaya dalam waktu-waktu salat. Jadi dia terpercaya, dia tidak dusta, dia jujur kepada kaum muslimin. Ketika dia azan berarti sudah masuk waktu salat. Jujur dia kepada kaum muslim. Tidak dia main-main, tidak dusta dia. Ya, dia main-main bahwasanya dia azan bukan belum waktu salat. Yang keempat di antara sifat seorang muazin adalah aliman bil waqti. Dia alim tentang waktu salat, ya. Karena dia dipercayakan untuk mengumumkan waktu-waktu salat. Jadi dia tidak mungkin dia bisa mengumumkan kalau dia tidak alim tentang waktu salat, ya. Salat duhur waktunya kapan, salat asar waktunya kapan dan selanjutnya. Kemudian ada lagi sifat-sifat yang lain diantaranya ketika dia azan dia harus disunnahkan dia bersuci tohiran. Yang kedua ketika dia azan dia menghadap mustaqbilal kiblah, menghadap kiblah ketika azan. Ini sunnah ya. Kemudian yang ketiga ketika dia membaca hayyalataini, hayyalasalah yalfala, dia memalingkan ra'sahu, kepalanya yamilu ra'sahu yaminan wasimalan, kanan dan kiri. Dia memalingkan kepalanya kanan dan kiri. Ini juga diantaranya. Kemudian dia menjadikan asabiahu. Jadi ini juga diantara sunnah ya. Kita biasanya melupakan. Ya, menutup asabi. Ya, asabi fi asani. Yaitu asba'ahu subabah. Ya, ibu jari ditutup di lubang telinga. Ya, kemudian melaksanakan azan dengan demikian. Karena disebutkan dalam perkataan Abu Juhaifa, ra'aitu Bilalan, saya melihat Bilal yuazzinu, dia azan wa'at taba'ah fahu, ya fahuna huna, dia mengikuti mulutnya demikian wa'asba'ahu, kemudian jarinya dia menempatkan di dua telinganya fi azan fi uzunaihi. Jadi Bilal ketika dia azan, dia menyumbat lubang telinganya, kemudian dia azan. Ya, menempatkan jari telunjuknya di lubang telinganya. Ini diantara sesuatu yang ditakrir atau dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan sunnah ya, hukumnya. Oleh karenanya masalah kalau seandainya ada dua atau tiga orang yang menawarkan untuk azan, ya, untuk menjadi muazin, ada dua tiga orang, ya, isnani faaksaru atau dua orang atau tiga orang, wa aradu an yuazzinu, mereka ingin azan, mana yang kita pilih? Maka para ulama mengatakan bahwasanya untuk memilih di antara mereka yang memiliki sifat-sifat tadi, yang bagus suaranya, tinggi suaranya, dan dia amanah, ya. Kalau seandainya dalam masalah sifat-sifat tadi, bagus suaranya, tinggi suaranya, dia amanah, ya, orangnya, sama dalam tiga orang ini yang mendaftar jadi muazin, sama sifatnya. Maka mana yang dilulukan? Ya, mana yang dilulukan? Ya, maka yang didahulukan adalah orang yang abdul fi dinihi wa aqlihi. Kalau di antaranya sama-sama bagus suaranya, sama-sama amanah, sama-sama tinggi suaranya, mana dilakukan? Ya, kata para ulama yang dilakukan adalah orang yang paling abdul agamanya dan akalnya. Ya, maksudnya, ya agamanya dilihat takwanya lebih bagus daripada yang lainnya. Maka ini yang didahulukan. Ya. Kemudian kalau sama lagi masalah takwanya, ya. Sama lagi ya, masalah takwanya. Ini disebutkan li'anna warada hadis, karena datang hadis. Ada datang hadis liyuazzinu lakum khiyarukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang menjadi muazin di antara kalian khiyarukum, pilihan kalian, ya, artinya ya, orang yang terbaik di antara kalian. Al khiyaratu ini berhubungan dengan at-taqwa was-salah, ya, dia adalah orang yang takwa dan orang yang saleh, maka itulah yang menjadi azan yang paling terbaik di antara kalian, takwanya dan kesalehannya. Kemudian kalau seandainya sifatnya sama, ketakwaannya juga sama, kesolehannya sama, maka yang dipilih yang mana? Maka kata para ulama, nantakilu ba'da zalika liman yakhtaru aksarul jiran. Yang dipilih adalah orang yang ya, yang paling banyak dipilih oleh tetangga-tetangga masjid. Ya, misalkan sama suaranya bagus dan tinggi, kemudian amanah, kemudian mereka juga sama takwa dan keseliannya. Maka yang dipilih mana? Yang dipilih adalah yang kebanyakan dipilih oleh tetangga masjid. Ya, misalkan demikian dicontohkan, kalau seandainya tetangga masjid ada 200 orang, ya. Kemudian ya 100 memilih ini, ya 100 memilih ini, 120 memilih ini, si fulan, si Ahmad. Ya 80 memilih ya si apa si Zaid. Maka yang dipilih adalah yang paling banyak disenangi oleh tetangga. Jadi demikian. Kemudian kalau sama lagi, ya seandainya 200 tetangga masjid. Ya, setelah pemilihan sama-sama 100-100 suaranya. Maka bagaimana caranya? Al-Qur'atu, yaitu dengan cara diundi. Karena dalam disebutkan dalam hadis dalam kaidah fikih bahwasanya iza ta'azzarat liman yastahiqu bih, ketika ada halangan tidak diketahui siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan sesuatu, maka ya surya bi qur'ah, disadatkan untuk diundi. Ini kata para ulama. Mana dalilnya? Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida' wa safil awal." Kalaulah manusia mengetahui tentang keutamaan azan dan saf awal, semalam yakun illa an yastahimu. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkan sebagai muazin atau mendapatkan saf awal kecuali harus dengan undi, diundi atasnya, lastahamu, maka mereka akan mengundi, mereka juga akan ikut undian tersebut. Jadi ini diantaranya hadis Nabi menunjukkan bahwasanya kalau semua sama-sama punya kelebihan, sama-sama ya dalam hal ini, maka terakhir diundi. Ya, yang pertama tadi yang suaranya paling bagus dan paling indah, kemudian yang kedua syarat-syaratnya adalah dia amanah. Ya, setelah sama juga dalam masalah ini, maka diambil yang paling takwa dan paling soleh. Ya, setelah juga sama dalam masalah ini, maka disuruh tetangga memilih. Kalau tetangga juga sama pilihannya, ya sama suaranya, maka terakhir diundi. Inilah di antara permasalahan yang berhubungan dengan azan. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah masih ada sedikit masalah-masalah yang berhubungan dengan azan, kita akan selesaikan pada pertemuan depan. Sebelum kita masuk kepada syarat salat, yaitu waktu-waktu salat, kita cukupkan, dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Ustaz Abu Abdul Rahman. Ya. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Robli bin Haya Elsi Hafizahullah. Dari lanjutan pembahasan kajian kita Produl Murbi Syarah Zadil Mustaqni di kesempatan sore hari ini. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita. Kali di 0853-963291 dan seterusnya. Pertanyaannya di luar materi. Bismillah, afwan Ustaz. Pertanyaannya di luar materi. Bolehkah kita membeli kucing untuk peliharaan? Barakallahu fikum. Ya. disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza harrama shay'an, harrama samanahu." Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan harganya. Kucing adalah sesuatu yang diharamkan bagi kita untuk memakan. Maka ya, harga dari kucing tersebut juga haram. Oleh karenanya, dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan, atau sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya haram kita. Karena harga kucing itu adalah haram, maka jual belinya juga adalah haram. Ini. Ya. Kalaupun ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwasanya kalau kucing tersebut, ya, ada manfaatnya, misalkan kucing itu adalah kucing yang terlatih. Ya, bisa dia menjaga rumah, atau dia menertibkan tikus-tikus atau serangga-serangga yang ada dalam rumah. Maka karena dia terlatih, ketika orang yang menjualnya dari pemilik kucing tersebut, dia meminta harga ya upah untuk dia melatihnya. Maka ini sehingga mereka membolehkan untuk menjual kucing yang terlatih. Tetapi ya pendapat yang roji yang lebih berhati-hati bahwasanya tidak boleh kita menerima harga kucing. Adapun kalau kita dikasih tidak mengapa kucing yang terlatih. Ya, atau demikian kita beli kita memiliki kucing, kita sewa orang yang pelatih kucing, latih ini kucing supaya dia bisa menangkap serangga-serangga dan lain sebagainya atau tikus-tikus. Maka ya ini boleh kita menggaji, mengupah dia untuk melatih kucing tersebut. Adapun kalau membeli kucing terlatih ya dengan harga yang ada, ya seperti kucing apa itu Angora yang bisa maksudnya enak dilihat, maka yang demikian ini al akhwat yang lebih hati-hati, kita tidak boleh sebaiknya meninggalkannya, kita tidak mengambil harga daripada kucing tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari masih dari WhatsApp dari pendengar kita di dari pendengar kita di 087818 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah azan ketika hujan. Apakah memang diwajibkan untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz tertentu ketika hujan? Bagaimana kalau kita mengumandangkan azan seperti biasa saja tanpa ada tambahannya? Barakallahu fikum. Ya, ada sebagian lafaz-lafaz yang memang diriwayatkan ketika hujan deras atau hujan keras kita mengucapkan lafaz as-salatu fi rihalikum, ya ketika setelah mengucapkan untuk mengganti kata-kata hayyalas salah, ya hayyalas salah, untuk mengganti kata-kata demikian kita mengatakan as-salatu fi rihalikum, atau setelah azan kita azan sempurna kita mengucapkan as-salatu fi buyutikum. Ini dibolehkan, hukumnya demikian kita melakukannya. Mengatakan demikian ketika kita sebagai seorang muazin, karena ada riwayat yang menunjukkan hal ini. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas masalah ini pada pertemuan depan, karena ada pembahasannya di pertemuan depan insya Allah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam, mungkin ada yang disampaikan tafadhol Ustaz. Ya, kita sudah mendengar tadi beberapa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah azan. Ya, kita alhamdulillah tidak memiliki suatu ilmu kecuali diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana tata cara kita menghukumi azan-azan yang demikian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita mengetahui hukum-hukumnya, kita tidak sembarang berfatwa, karena semua permasalahan-permasalahan agama termasuk azan sudah diatur dalam agama kita yang ada dalil-dalilnya. Jadi kita tidak boleh berfatwa secara sembarangan, kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan kiasnya para ulama kita. Walau alam bisawab, hal ini kita usahakan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menambah ilmu kepada kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.